Ramadan bulan penuh berkah. Orang yang puasa itu orang yang rendah hati. Mau dia penguasa, mau dia pengusaha, mau dia orang kaya, kalau dia sudah lapar, sifatnya sama. Siapkan jelang subuh, menyimak tausiah. Kenikmatan yang paling terbaik, the best-nya adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Saksikan indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan indahnya Ramadan bersama saya hanya di TV One. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.